Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak henti-hentinya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat ad-diniyah ketika kita diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas al-Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ini termasuk modal besar untuk seseorang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmatul dunyawiyah, nikmat keduniaan dari rezeki yang cukup Allah berikan kesehatan kepada kita, patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa fawaid terkait keimanan kita tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita beriman sebagai seorang ahli sunnah bahwasannya di hari kiamat nanti, di antara kejadian yang ada di hari kiamat, yaitu adanya telaganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang mutawatir. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah syair, mimma tawatar haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab ru'yatun wa syafa'atun wa haudun wa hadhihi ba'du. Termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir, di antaranya adalah hadis man kadzab. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, menyengaja membuat-buat hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam padahal bukan dari beliau, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia hendaknya untuk menyiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man bana lillahi baitan wahtasab, yaitu hadis man bana lillahi baitan banallahu lahu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia sebuah masjid, yang mana di sana kaum muslimin menjalankan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya nanti di surga sebuah rumah nanti di jannah. Ini termasuk juga dari hadis yang mutawatir. Kemudian yang selanjutnya, waru'yatun, yaitu bagaimana kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Yang mana ahlul bid'ah mengingkari bahwasannya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang nikmat tentunya bagi kaum mukminin mereka mengingkarinya. Padahal hadisnya mutawatir. Kemudian hadis syafa'ah. Dan yang terakhir dalam bait syair ini yaitu walhaud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna haudi ab'ad min Aylah min Adn. Sungguh telagaku, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih jauh dari kota Aylah menuju kota Adn. Aylah salah satu kota yang terletak di wilayah Yordania. Jaraknya kurang lebih 2000 km menuju Adn. Lebih jauh, lebih luas. Lahuwa ashaddu bayadan min as-salj. Yang mana di dalam telaga ini atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wa sallam di sini lahu ashaddu bayadan min as-salj. Yang berada di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wala aniyatuhu akthar min adadin nujum, dan bejananya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, dari banyaknya bintang di langit. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, man marra alayya syarib, barang siapa yang melewatiku dia akan minum di dalam telaga ini. Artinya tidak terhalang, karena di sana ada orang-orang yang terhalang bahkan terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cairannya di sini berasal dari telaga Kautsar yang berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man syarib lam yazma abadan. Kalau sudah minum di telaga ini dia tidak pernah akan merasakan kehausan. Namun disebutkan bahwasannya ada orang-orang yang al-matrudin, orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa minum di dalam telaganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, qala ulama'una rahmatullah alaihim ajma'in, berkata para ulama kami semoga Allah merahmati mereka semua, fakullu man irtadda an dinillah, setiap orang yang murtad dari agama Allah, aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah, atau mengada-ngadakan di dalam agama ini sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa minal matrudin, maka orang yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. al-mub'adina anhu, dan dijauhkan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dijauhkan lagi, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum. Siapa yang menyelisihi dari jamaahnya kaum muslimin, berpisah dari jalannya kaum muslimin, seperti siapa mereka? Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Ala ikhtilafi firqiha, dengan berbagai macam jenis dari kelompok-kelompok khawarij. Ini yang akan lebih dijauhkan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak main-main. Termasuk juga ar-rawafid, kaum Syiah Rafidhah, para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dari mereka yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal Mu'tazilah, dan dari kalangan Al Mu'tazilah, fahaulai kulluhum mubaddilun, mereka ini semua yang berusaha untuk mengubah-ubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga termasuk kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal mu'liluna bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Karena sudah tidak ada rasa malu orang ketika berbuat terang-terangan melakukan dosa besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal mustakhfuna bil ma'asi, orang yang bersembunyi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait permasalahan yang terakhir ini, wal mustakhfuna bil ma'asi, bersembunyi di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada hadis Thauban dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syal Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, la ya'tiyanna aqwamun min ummati, akan datang suatu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibal, akan datang satu kaum dari umatku yang mereka datang di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan amsal jibal, sebesar gunung. Artinya kebaikannya banyak. Dia salat, dia puasa, dia berbuat baik. Al-hasanat amsal jibal, kebaikan sebesar gunung. Tihamah, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan kebaikan ini haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Sudah beramal saleh, tetapi amal salehnya tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walniyazubillah. Qala Thauban, berkata Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Rasulullah, coba sifatkan mereka-mereka itu kepada kita supaya kita bisa menghindar dari sifat-sifat mereka ini, supaya kita tidak percuma amalan-amalan kita ini. Jallihim lana, jelaskan kepada kita. Lana kunu minhum, supaya kita tidak seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka ini saudara-saudara kalian, dari kulit-kulit kalian, sama seperti kalian. Wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka beribadah di malam hari seperti kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka orang-orang yang ketika bersembunyi tidak dilihat oleh manusia dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya. Waliyadzu billah. Artinya, dzunub al-khalawat, dosa-dosa di saat tersembunyi, di dalam hadis ini, akan menyebabkan seseorang tidak dianggap kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwasannya az-zunub al-khalawat, dosa di saat sendirian, jika seseorang tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematiannya, maka ini akan menjadikan seseorang menyimpang dari jalan Allah. Termasuk sebab seseorang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini apa yang disebutkan oleh para ulama atau dari ahadith An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun seperti kita yang kita ketahui, bahwasannya az-dzunub di sana sebesar apapun, sebagaimana kata para ulama atau apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwasannya setiap dosa pasti ada taubatnya. Kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Namun perlu untuk kita berwaspada bahwasannya jangan sampai dosa-dosa kita ini menyebabkan amalan-amalan kita tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaganya An-Nabi s.a.w. sebagaimana penjelasan al-imam al-Qurtubi wal-mustakhfuna bil-ma'asi. Orang yang bersembunyi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.